إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب صف kedua 1 2 3 4 5 6 7 8 8 orang terjemahkan sekarang nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 nomor 7 nomor 8 paham terjemahkan langsung nomornya karena sekarang mau disuruh baca. Baik. Kalau yang pertama saya yakin sudah. Iqra. Yang nomor 2 siap nomor 2. Yang nomor 3 siap nomor 3. Yang nomor 4 siap nomor 4. 6. Ma yukhad min al-hadis. Hubbus sahabati radhiyallahu anhum lil khairi wa raghbatuhum fihi wa fil iqtida'i bi nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Cintanya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap kebaikan dan semangatnya mereka dalam mengerjakan kebaikan dalam al-iqtida' meneladani mengikuti dan juga dan semangatnya mereka dan semangatnya mereka untuk dalam meneladani nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nomor 1, cintanya sahabat radhiyallahu taala anhum pada kebaikan sehingga mereka berlomba-lomba dengan kebaikan. Wa raghbatuhum fihi wa fil iqtida dan semangatnya mereka pada kebaikan tersebut dan untuk meneladani nabi mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jazakallahu khair. Nomor 2. Thaniyan simahu hadhihi syari'ah wa yusruha akhdan min amali nabiyyiha wa hadyihi. Apa kemarin? Samah. Lapang. Apa? Kelapangan. Toleran. Nah, sangat tolerannya agama syariat ini, tolerannya agama ini, terus sangat tolerannya agama ini dan syariat. Sama huwatihi syariah. Sangat tolerannya syariat ini dan mudahnya karena mengikuti perbuatan nabi dan petunjuknya. Nah, nomor 2, samah huwatihi syariah. Kita mendapatkan faedah samah hadhihi syariah, mudahnya syariat ini dan tolerannya dan mudahnya karena mengambil dari amalan nabi mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hadhihi. Jazakallahu khair. Nomor 3. Mana yang hafal? Yang berdiri. Belum ada yang hafal? Baik, Iqra. Raghibah, raghibah an sunnati. Saminnya, naam. Ijlis. Naam, ikhra. Annal khaira wal barakata fil iqtida'i bihi wa ittiba'i ahwali asy-syarifah. Bahwasanya kebaikan dan barakah ada dalam meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam mengikuti. Naam, meneladani. Dan mengikuti keadaan-keadaannya yang mulia. Ulangi, bahwa kebaikan dan barakah. Ulangi. Bahwasanya kebaikan dan barakah ada dalam meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Jayid, meneladani beliau dan mengikuti keadaan-keadaannya yang mulia. Jayid, jazakallahu khair. Faedah ketiga, kebaikan dan barakah adalah dalam meneladani beliau dan dalam mengikuti keadaannya yang mulia. Baik. Ijlisu. Barakallahu fikum. Yang kelima. Oh, yang keempat. Anna akhadha an-nafsi bi'anati bil'anati wal masyaqqati wal hirmani laysa min ad-din fi syai'in bal huwa min sunani mubtadi'in wal mutanatti'in wal mukhalifin li sunnati sayyidil mursalin. Naam. Mengambilnya jiwa ini dengan suatu yang susah yang dan berat, yang sulit dengan penghalang laisa minaddini fi syai'in, bukanlah termasuk dari agama dalam suatu apapun, akan tetapi tidak termasuk dari agama sedikit pun bahkan bal huwa min sunani mubtadi'in, akan tetapi itu dari sunahnya orang-orang yang sesat, yang melampaui batas dan yang melisihi sunnah Rasul mursalin. Jaid. Cuma menerjemahkan anna akhdhan nafsi bil 'anat wal masyaqqah. Terjemahannya bukan mengambil jiwa, tapi memaksa jiwa ini untuk sesuatu yang berat, yang sulit, bahkan sesuatu yang melarang atau yang menghalangi, itu bukan dari agama sedikit pun. Artinya memaksakan diri untuk sesuatu yang susah, yang berat, yang sulit, itu bukan dari agama sedikit pun. Bahkan itu sunnahnya para ahli bid'ah dan orang-orang yang melampaui batas, yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Taib, naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Lanjutkan tugasnya menerjemahkan faedah-faedah, ditambah dengan faedah-faedah lepas yang kalian dapat dari hadis ini. Kalian faedahnya sangat banyak, bukan hanya 8, mungkin bisa 80 ya, mungkin. Sehingga kalian berlomba-lomba untuk menambah dengan faedah-faedah yang lain dari kitab-kitab lain atau dari kalian sendiri, melihat ini berarti faedahnya begini, ini berarti faedahnya begitu. Kalian sebutkan semua. Barakallahu fikum. Yang belum hafal, dihafalkan kembali. Jangan sampai berdiri kembali 1 jam pelajaran. Barakallahu fikum.